السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه وموالاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، حاضرين جماعة رحمكم الله، Alhamdulillah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita masih diberikan kepercayaan oleh Allah, diberikan umur panjang, nikmat sehat afiat, nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah, melaksanakan sholat zuhur berjamaah, dilanjutkan dengan tahlil. Mudah-mudahan niat baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Jamaah rahimakumullah, hari ini kita akan melanjutkan kajian akhlak. Saya bawakan dari sebuah kitab, namanya Kitab Nasaihul Ibad. Tujuannya tidak lain agar kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang betul-betul sempurna di dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, dalam hal ini akan saya sampaikan apa yang pernah disampaikan oleh seorang ulama besar yang bernama Sayyidina Hatim Al-Aswam. Beliau adalah ulama, seorang wali Allah yang kalimat-kalimatnya banyak sekali mengandung hikmah, yang ditulis sampaikan di dalam kitab Nasaihul Ibad. Beliau mengatakan, An Hatimin Al-Aswam rahimahullah annahu qal, beliau mengatakan, Manidda'a arba'atan bila arba'atin fada'wahu kadzibatun. Artinya, manidda'a arba'atan, siapa saja yang idda'a, mengaku dengan empat hal, empat sifat, bila arba'atin, tapi tidak diikuti dengan empat bukti, fada'wahu kadzibatun, ay fala tuqbal, maka pengakuannya itu adalah dusta, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita akan diajar oleh beliau bahwa kita harus menyatakan diri dengan empat hal, diikuti dengan empat bukti, agar apa yang kita sampaikan, apa yang kita nyatakan betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, manidda'a hubballahi, siapa saja yang mengaku, menyatakan dirinya cinta, mahabbah kepada Allah, siapapun kita pasti akan menyatakan, mengakui bahwa kita mahabbah, kita cinta kepada Allah. Allah pun katakan dalam Al-Quran, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Siapa yang mengaku cinta sama Allah, mahabbah kepada Allah, walam yantahi an ma'arimillahi ta'ala, tapi dia senantiasa tidak pernah melakukan, menghentikan, berusaha untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, fada'wahu kadzib, maka pengakuannya adalah dusta belaka. Jadi orang ngaku cinta sama Allah tapi maksiat jalan terus, tidak pernah menghindarkan diri dari hal-hal yang dilarang, dari hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, berarti pengakuan kita adalah bohong. Kita dulu di alam azali, di alam arwah, kita semua menyadari, mengakui ketika Allah bertanya kepada kita, alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Rabb kalian? Kita jawab semuanya, qalu bala syahidni. Ini adalah yang dinamakan fitrah. Sebagaimana yang selalu kita ungkapkan setelah selesai Ramadan, minal aidin al faizin. Ini kalimat doa yang kita panjatkan, kita mohonkan kepada Allah. Ada kalimat yang dibuang sebelumnya, ja'alanallahu minal aidin al faizin. Sungguh pun kita kadangkala suka menambah dengan wau, afdolnya tidak pakai wau, minal aidin al faizin. Kalau kita kadang-kadang menyebutnya minal aidin wal faizin. Itu doa yang kita mohonkan, semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang aid. Aid itu arti kembali kepada fitrah. Jangan terbayang di benak kita ketika menyebut kalimat kembali kepada fitrah. Fitrah itu artinya 3 liter beras, bukan itu. Itu zakat fitrah yang kita lakukan. Jangan terbayang 3 liter beras ketika kita mengatakan kita kembali kepada fitrah. Tapi kita kembali kepada fitrah artinya kita kembali kepada alam yang dulu kita pernah lewati, yaitu alam arwah, yaitu alam azali, di mana kita menyatakan diri Allah adalah Rabb kita semuanya. Itu fitrah. Yang mana kita perjalanan ini dalam kitab Qabilul Istikhar disampaikan perjalanan hidup kita ada 5 fase, 5 tahap. Pertama alam azali, di alam roh. Kita nyatakan Allah adalah Rabb kita. Masuk ke langkah ke tahap berikutnya itu fase di alam rahimi. Di dalam rahim kita hidup, di dalam rahim kita tinggal. Setelah ada proses pertemuan antara ovum dengan sperma, di situ kita disimpan oleh Allah di sebuah rahim yang begitu kuat dan begitu kokoh. Itu alam kedua yang kita lewati. Hidup kita diatur oleh Allah. Hidup kita ditentukan oleh Allah. Semua atas maunya Allah. Kita tidak pernah meminta ada hidup, tidak pernah meminta ada seluruh anggota ini sempurna, tapi Allah berikan dengan cuma-cuma. Diatur kita oleh Allah, tapi kita tidak pernah menolak apa yang Allah berikan kepada kita. Masuk ke tahap berikutnya, lahirlah kita ke alam dunia, itu alam duniawi. Disitulah beragam manusia. Ada yang taat, ada yang tidak taat. Ada yang ibadah, ada yang maksiat. Beragam manusia setelah mereka hidup di alam dunia ini. Dan banyak di antara masyarakat yang tidak mau mengikuti aturan dan maunya Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kita hidup di alam dunia yang penuh dengan kemeluk ini, kita akan singgah nanti di alam barzah. Persinggahan antara alam dunia sebelum kita sampai ke alam akhirat. Dan alam kelima adalah alam akhirat yang kita hidup akan selama-lamanya di sana. Tergantung fariqin fil jannah wa fariqin fis sa'ir. satu kelompok ada di surga dan satu kelompok ada di neraka. Tergantung bagaimana ketika hidup kita di dunia ini. Jamaah rahmatullah. Nah, jadi siapapun yang menyatakan diri mengaku cinta kepada Allah tapi tidak pernah berhenti melakukan apa saja yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pengakuannya adalah dusta. Kenapa? Karena mereka sudah berani mendekati apa saja Allah larang, apa saja yang Allah harus perintahkan kepada kita untuk dijauhi. Berarti pengakuan kita adalah bohong, dusta, belaka. Kita saksikan banyak umat Islam di bulan Ramadan kemarin yang tidak puasa banyak. Berarti mereka tidak melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada dirinya. Padahal dia sudah menyatakan diri dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti di sini dia sudah menyatakan dirinya membangkang, menolak apa yang Allah perintahkan. Berarti ciri pengakuan cinta dan mahabbahnya kepada Allah adalah dusta belaka. Itu yang pertama. Yang kedua, wa man idda'a hubbal jannah wa man idda'a hubban nabi alaihi salam. Siapa saja yang mengaku cinta, yang mengaku mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merupakan anutan kita, idola kita, suri tauladan kita. Selalu kita mengatakan kita cinta sama Nabi, mahabbah sama Nabi. Tapi apa yang terjadi? Wa karihal fuqara wal masakin. Tapi dia tidak senang, benci kepada orang fakir miskin. Fadakwahu hadith. Maka pengakuan cintanya kepada Nabi adalah dusta belaka. Kenapa dikatakan dusta? Karena orang fakir miskin adalah orang-orang yang dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau kita cinta kepada Nabi, berarti kita harus mencintai kepada siapapun yang Nabi cintai. Tidak usah Nabi, kita dikatakan sahabat yang baik ketika kita mencintai sahabat kita, berarti kita berusaha mencintai orang-orang yang dicintai oleh sahabat-sahabat kita. Itu adalah persahabatan yang baik. Terlebih-lebih kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya salah ketika ada paham mengatakan kami adalah pecinta-pecinta Nabi, tapi mereka membenci sahabat-sahabat Nabi, kata mereka adalah orang-orang yang pengkhianat. Bukan pecinta Nabi. Mereka katakan kami cinta Nabi, cinta Ahlul Bait, tapi mereka benci kepada Abu Bakar bin Siddiq, benci kepada Sayyidina Umar bin Khattab, benci kepada Sayyidina Utsman bin Affan, berarti pengakuan mereka adalah bohong. Kalau memang betul-betul cinta kepada Nabi, cintai seluruh orang-orang yang dicintai oleh Nabi. Siapa? Di antaranya adalah sahabat-sahabat Nabi. Ulama-ulama yang Nabi mengatakan al-ulama'u warafatul anbiya. Ketika ada orang benci kepada ulama yang soleh, yang alim, yang betul-betul wara, benci kepada para sahabat Nabi, berarti pengakuan cinta mereka kepada Nabi adalah bohong. Siapapun mereka, kalau kenyataannya demikian, ini adalah dusta belaka. Apalagi di zaman saat ini, mengaku cinta Nabi, tapi tidak percaya kepada hadis-hadis Nabi. Ada satu kelompok namanya Inkarus Sunnah. Mereka enggak mau pakai hadis, karena dianggap Nabi adalah manusia. Ada salah, ada keliru. Padahal Allah sudah nyatakan dalam Al-Quran, wa ma yanthiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Memang betul, Nabi adalah manusia. Allah katakan dalam Al-Quran, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Betul manusia biasa, tapi Nabi Muhammad adalah pilihan Allah yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan keluar dari hawa nafsunya. Dia tidak percaya tentang Al-Quran. Ada satu kelompok bikin Quran baru. Sering mendengar Ahmadiyah. Mereka punya Quran baru yang namanya kitab Tazkirah. Setebal ini kitabnya. Luar biasa. Isinya di dalam ada satu kalimat. Mengatakan bahwa At-Tazkirah adalah wahyun muqaddas. Wahyu suci. Jadi kitab suci mereka adalah kitab Tazkirah. Dan ada lagi di dalam kalimat, di dalam kitab Tazkirah tadi menyebutkan bahwa Allah masuk ke dalam tubuhku, kata Mirza Ghulam Ahmad. Setelah Allah masuk dalam tubuhku, akulah yang menciptakan alam semesta ini. Di mana tidak sesatnya ajaran itu. Harus kita benahi dan kita perbaiki. Ustaz, kita gak boleh begitu dong, kita harus toleransi. Kita akui perbedaan agama. Islam adalah agama yang paling toleransi terhadap agama yang lain. Rasul toleransi kepada agama yang lain. Difasilitasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika kalimat itu bukan lagi perbedaan agama, tapi penodaan dan penistaan agama, itu yang harus kita benahi dan kita perbaiki. Tidak sama kebebasan beragama dengan penistaan agama, tidak sah. Kecuali Ahmadiyah menyatakan kami adalah agama Ahmadiyah, kita berlepas diri. Resikonya diterima, dibogor, dibakar habis perkampungannya. Bapak-bapak pasti lihat di berita. Dibakar habis perkampungan seluruh apa yang ada di kampung tadi yang memang adalah perkampungan Ahmadiyah. Karena pemerintah sudah menyatakan dengan SKB-nya, dengan surat keputusan bersama bahwa dilarang Ahmadiyah tidak boleh aktivitas seperti yang sebelum-sebelumnya. Tapi apa mereka lakukan? Sudah masyarakat yang bertindak. Yang jelas, kita ikuti aturan-aturan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika menyimpang dari aturan Allah, tapi sudah menantang kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apapun harus siap menerima resiko yang terjadi. Ketika kita sudah mau dan berani melanggar aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di antaranya adalah di sini, siapa yang mengaku cinta sama Nabi, tapi dia tidak senang kepada fakir miskin, sudah tunggu saja. Bahwa pengakuan mereka ditolak, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, وَمَنِ دَعَهُ فَالْجَنَّةِ. Siapa saja yang mengaku cinta, ingin masuk ke surga. Siapapun di antara kita ketika ditanya masuk surga pasti mau. Tidak ada yang menolak. Ingin surga, semua menjawab, saya ingin surga. Tapi walam yang tafaddaq bima tayassar. Tapi dia tidak pernah mau sedekah dengan apa yang dia miliki. Fadakwahu kadzib. Pengakuannya adalah dusta. Sudah dibuktikan oleh Allah. Ketika kita beres Ramadan, semua diwajibkan untuk mengeluarkan zakatul fitri. Itu merupakan ciri orang-orang yang betul-betul takwa, yang mana target puasa la'allakum tattaqun. Allah katakan dalam Al-Quran, bahwa wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Siapa mereka yang takwa, Allah takdirkan dengan Al-Qur'an lagi, alladzina yunfiquna fi sarra'i wa dharra. Itu orang-orang yang memenafkahkan rezekinya baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan dia sedang kesulitan dan kesusahan. Dia tetap ingin mengeluarkan rezekinya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ciri orang-orang yang takut. Sehingga ketika ada orang punya niat dan keinginan, ingin sedekah, ingin mengeluarkan zakat, insyaAllah akan diberikan kelebihan rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika orang menunggu pemberian orang lain, jangan harap diberikan kelebihan rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Hidupnya selalu menunggu dan menunggu pemberian orang lain. Bukan menunggu pemberian rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah banyak contohnya. Apalagi kalau kita sering dengar cerita apa yang disampaikan Ustaz Yusuf Mansur, begitu hebat, begitu luar biasa makna dari sebuah sedekah. Luar biasa. Sampai ada orang hanya contoh Sayyidina Ali lah, di jalan beli sebuah delima, ada orang minta, padahal istrinya pesan, tolong belikan delima, beli satu. Gak pikir-pikir panjang lagi, diberikan delima tadi kepada orang yang minta di jalan. Sampainya di rumah, tiba-tiba ada orang datang, bawa delima, sejumlah 10 butir. Allah janji, man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalina. Siapa yang melakukan satu kebaikan, Allah balas 10 kali. Jadi ketika Sayyidina Ali memberikan delima tadi sebuah di perjalanan, tiba-tiba sampai rumah ada orang datang memberi delima 10 buah. Awalnya ditanya dulu, berapa yang Anda bawa delimanya? Ada 9. Kalau 9 ini berarti bukan dari Allah. Kata Sayyidina Ali begitu. Ini yang 9. Ternyata memang 10. Satu lagi, biasalah yang bawa kadang-kadang suka iseng ngantongin mungkin ya. Kantongin satu, ketahuan dari Sayyidina Ali. Ini berarti bukan dari Allah kalau 9. Kalau 10 saya ambil, kalau 9 tidak. Ternyata betul, ada 10 yang dibawa oleh orang tadi. Dibuktikan langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita tidak berharap itu. Jangan berharap itu. Ketika melakukan sesuatu, lillahi ta'ala. Ingat, ini adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih dari itu, Allah akan berikan kepada kita semua. Makanya, yang namanya sedekah, jangan terbayang di benak kita hanya sekedar materi. Apapun bisa kita sedekahkan. Masuk masjid, ada sampah di masjid, kita buang ke tempat sampah, itu adalah nilai-nilai sedekah yang kita miliki. Banyak nilai-nilai sedekah. Umat Islam tidak akan pernah kekurangan pahala sedekah. Banyak yang bisa kita lakukan. Apapun yang kita niatkan ibadah, karena Allah dan demi kemaslahatan umat, itu adalah bernilai sedekah. Itu akan dinilai di sisi Allah besar, sungguh pun kecil di mata kita. Sebab yang namanya sedekah, apapun yang kita berikan kepada orang lain, berbentuk apapun, tidak tenaga, pikiran, ide, materi, apapun yang kita berikan, itu akan disambut baik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan disimpan oleh Allah sebagai bekal kita nanti di akhirat. Yang kadangkala kita tidak sadar, tidak tahu, tiba-tiba Allah berikan, ini pahala kamu, ini pahala kamu, ini pahala kamu. Kita pun tidak tahu kapan kita melakukan. Kadang lupa kita melakukannya. Tidak sengaja. Ini akhlak. Akhlak ngaji diri. Terkadang kita kan udah lihat satu jatuh atau ada kotoran, kita minggir ke sebelah kiri atau minggir ke sebelah kanan atau kita langkahi. Berarti akhlak kita memang kurang peduli tentang hal itu. Harusnya jangan dilangkahi, jangan lewat kiri, jangan lewat kanan, ambil, kita buang ke tempat yang layak, jangan ada di tempat menuju ke dalam masjid. Begitu akhlak. Namanya ngaji diri, yang paling susah memang ngaji diri. Yang paling susah ngaji diri. Melihat diri, ngaji diri itu yang paling susah. Kalau ngaji kitab gampang. Ngaji kitab akhlak gampang, tapi yang susah ngaji diri. Setelah dapat ilmu, apa yang harus kita lakukan? Terkadang kita, Masya Allah, ya, saku jatuh, dilangkahi. Enggak ada, diambil, dibenahi. Itu ngaji diri namanya. Ya memang terus terang, ada orang punya anggapan bahwa makanya ngajinya nggak ngaji cangkang aja. Ngaji dong, ngaji isinya. Ma'rifat. Saya pernah ketemu orang yang ngajinya ngaji ma'rifat, tapi lupa dia. Ngaji ma'rifat, sholat ditinggalin. Apa artinya? Orang tidak akan pernah ma'rifat. Allah, orang tidak akan pernah masuk ke dalam hakikat kalau syariat tidak dilakukan. Banyak. Saya ketemu orang-orang seperti itu. Dia ngaji ma'rifat. Ngaji intinya. Jangan lupa, cangkang harus kita pelajari. Syariat harus kita pelajari. Sebelum sampai kepada hakikat. Nah, kita mau makan kacang, buka dulu kulitnya. kupas dulu kulitnya. Bahkan sebelum dikupas, bersihkan dulu kulitnya, baru dibuka sama kita, baru intinya kita makan. Salah orang punya anggapan, wajib ma'rifat, ma'rifat, ma'rifat, eling, eling, syariat gak dikerjain. Bertahun-tahun tidak sholat. Setiap ditanya, sudah kapan? Barusan ingat. Na'udzubillah, tumma na'udzubillah. Di kampus-kampus ada ajaran-ajaran begitu. Ayat Quran yang dipakai. Akimis sholata li zikri. Dirikan sholat untuk mengingat aku. Dibalik itu sama dosen. Kalau sudah ingat, gak usah sholat. Coba, kalau kita baru kenal. Iya ya, akimis sholat li zikri. Dirikan sholat untuk mengingat aku. Kalau sudah ingat, gak usah sholat. Jadi cukup dengan ingat saja, tanpa sholat. Konsekuen dong, semuanya. Makan cukup dengan niat. Minum cukup dengan niat. Buang air cukup dengan niat. Niat aja semua. Kalian pakai tuh niat. Oh iya kan, itu tergantung niat. Jangan lupa, hadis Rasul mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila jisamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ada amalnya di situ. Bukan hanya niat, bukan hanya hati. Hati benar, amalnya gak ada. Gak akan ada artinya. Untuk apa hati dibawa tanpa ada amal ibadah? Islam itu satu kesatuan. Ada akidah, ada syariat, ada akhlak yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Di mana kita mempelajari akidah, di situ syariat, di situ akhlak. Satu kesatuan, saling mengikat, saling mempererat. Tidak bisa dipisahkan satu persatu. Itu Islam. Agama Islam adalah syariat, akidah, dan akhlak. Merupakan satu kesatuan. Ada orang akidahnya benar, syariatnya benar, akhlaknya enggak benar, tidak ada artinya. Hablum minallah, hablum minannas dijahili. Sebab Hasan Al-Basri mengatakan, man la adabalah, fala ilmalah. Siapa yang tidak beradab, ciri berarti dia tidak punya ilmu. Saya ketemu dengan orang yang masya Allah luar biasa. Katanya alim, katanya berilmu. Setiap orang disalahkan. Setiap orang disalahkan. Sebab harus ikuti Rasulullah. Tapi saya lihat dia sholat pakai kaos oblong, banyak tulisannya, gak pakai peci, pakai sarung di bawah lutut. Jadi kalau sujud itu dalaman kelihatan semua. Di mana ada akhlaknya di situ orang ibadah? Kita lagi menghadap Allah. Nah ini adab dijaga. Sebab syarat untuk kita ibadah, ketika ditanya ibadah yang mana yang paling baik, kita jawab ibadah yang paling baik adalah ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kalau kita sudah mengikuti syarat-syarat sholat, syarat-syarat sahnya, syarat wajibnya sholat. Masalah diterima kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia itu sudah menjalankan syariat. Jadi salah kalau orang hanya mengejar hakikat. Syariat tidak dilakukan, salah dan keliru. Jalankan semuanya. Tapi kan ada waliullah katanya enggak pernah dalam sejarah, enggak pernah kelihatan sholat. Jangan melihat waliullah. Lihat Rasulullah. Rasulullah yang lebih dari waliullah. Nabi yang paling sempurna, yang paling segala-galanya. Sholat, itu saja. Contoh kita adalah Rasulullah. Tidak perlu lihat yang lain. Tapi kita lihat itu ulama, ustaz tadi tidak pernah lihat sholat Jumat. Tidak usah seuzon begitu. Makamnya mungkin berbeda. Mungkin tidak terlihat ke masjid. Mungkin dia sholatnya di Mekah. Dengan ilmu yang dimilikinya. Tidak mustahil ketika Allah berkehendak. Tidak terima dengan akal, tapi dengan keimanan. Apapun Allah bisa lakukan kepada hamba-hamba yang Allah cintai. Tapi Rasul mengajarkan syariat kepada kita. Rasul mampu buka pintu jarak jauh dengan tepuk tangan. Mampu, saya yakin mampu. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah? Buka, pegang gagang pintunya, dibuka pintunya, ditutup pintunya. Begitu syariat yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ditantang oleh Abu Jahal untuk mengangkat kaki yang kanan dan kiri bersamaan, apa kata Rasulullah? Aku akan terjatuh, paman. Ketika peristiwa Isra Mi'raj. Dibuktikan kalau memang betul engkau Isra Mi'raj, angkat kaki kananmu, kata Abu Jahal. Diangkat sama Rasulullah kaki kanan. kata Rasulullah, sudah kuangkat paman kaki kananku. Apa kata Abu Jahal? Angkat kaki kirimu, Ustaz. Apa kata Rasulullah? Paman, kalau aku angkat kaki kanan dan kiri bersamaan, aku akan terjatuh, paman. Apa kata Abu Jahal? Lihat masyarakat, saksikan. Muhammad yang katanya Isra Mi'raj mengangkat kaki kanan kiri bersamaan pun tidak mampu. Bagaimana mungkin Isra dan Mi'raj? Abu Jahal sudah tertutup mata hatinya. Seandainya Rasul mampu mengangkat kaki dua-duanya tanpa terjatuh, apakah Abu Jahal? Saksikan semuanya, tukang sihir sedang beraksi. Serba salah. Dengan berhadapan dengan Abu Jahal. Nah, zaman saat ini pun banyak Abu Jahal-Abu Jahal. Yang kalau kita bicara, serba salah. Begini salah, begitu salah. Ini adalah zaman tabalul. Ngomong apapun, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, semua seperti itu. Hanya tidak ada cara lain, kita sama-sama kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekatkan diri kepada Allah melalui ibadah-ibadah kita. Salat, kita merasa sujud kita belum sempurna, rukuk kita belum sempurna, semuanya belum sempurna. Kita tutup, astagfirullahalazim ya Allah, astagfirullahalazim min kulli dzambin adzim. Kita sadar. Itulah ditutup dengan istighfar itu tujuannya tidak lain. Kita menyadari bahwa ibadah kita belum sempurna, minta ampun kepada Allah. Hati kita enggak tahu kemana tadi lagi sholat. Ingat kemana-mana, bayangan kemana-mana. Untuk khusyuk tidak gampang dan tidak mudah. Jamaah rahimakumullah, jadi ketika kita ingin masuk surga, ayo, yuk kita sama-sama luangkan rizki kita untuk sedekah. Kalau kita tidak berusaha untuk mengeluarkan sedekah, apapun yang kita miliki, apapun yang kita mudah untuk mengeluarkannya, berarti pengakuan cinta kita kepada surga, keinginan kita masuk surga adalah bohong belaka. Yang keempat, wa man idda'a khaufan nar, siapa yang mengaku dirinya takut sama siksa neraka, walam yantahi 'anil dzunub, tapi tidak pernah henti-hentinya melakukan dosa, pada wahu kadzib, maka pengakuan adalah dusta dan bohong. Ada orang takut neraka tapi maksiat terus, ada istilah STNJ, bukan susu telur madu jahe, salat terus maksiat jalan. Nah, jadi kesimpulannya bahwa yuk kita sama-sama akui diri ini cinta sama Allah, cinta sama Rasulullah, cinta surga, dan juga takut neraka. Tapi buktikan, wujudkan dengan satu, taat kita kepada Allah, ikuti aturan-aturan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tinggalkan kemaksiatan, jauhi dosa, dekatkan diri dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan pengajian kita diberkahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita semua mendapatkan ilmu yang manfaat yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Diberkati Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تقبل إيماننا واجعلنا من خير المؤمنين وتقبل إسلامنا واجعلنا من خير المسلمين وتقبل صلاتنا واجعلنا من خير المصلين وتقبل صيامنا واجعلنا من خير الصائمين وتقبل زكاتنا واجعلنا من خير المزكين وتقبل حجنا وعمرتنا واجعلنا من الحجاج المبرورين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والعفو منكم لله الهداية والتوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.